mana daurah ini adalah daurah yang terakhir. Daurah ini adalah daurah khat atau kaligrafi, di mana kita akan belajar tentang kaidah kaligrafi. Kepada penuntut ilmu sekalian, silakan duduk di depan meja yang telah disediakan. Jika mejanya kurang, silakan diambil meja menggambar anak-anak yang ada di sisi kiri dan kanan. Untuk panitia, ana mohon bagikan kertas yang bergaris-garis ya kepada setiap peserta. Silakan dihitung berapa banyak peserta akhwat. Masih 13 tadi tetap. Tolong diambil apanya. Panitia yang pegang, bagikan satu-satu ya. Pastikan satu-satu. Jangan diapa-apakan dulu. Nanti kita akan belajar cara meruncingnya. Kemudian kami telah menyediakan juga pisau di sana. Sengaja pisaunya tidak satu seorang, ya. Sengaja pisaunya tidak satu seorang, nanti dibawa pulang ke rumah, terus untuk mengiris bawang, bawa ke sini lagi, minta lagi gitu, takutnya minta lagi gitu. Jadi sedikit saja ganti-gantian nanti. Ya, ganti-gantian, kita pisaunya ganti-gantian. Kemudian takut mubazir, daurah kita cuma 6 hari. Oke. Abu Zain. Yang akhwat berapa jumlahnya? Oke, sabar sebentar, kita membagikan kitabnya dulu. Oke, sebagai informasi, kita acara ini ada door prize-nya, insyaallah. Bagi yang menulis terbaik nanti, ya. Bagi penulis terbaik akan diberi door prize. Insyaallah menarik. Ya, jadi tetap ikuti sampai akhir. Kita nanti ada lomba apa namanya? Bukan lomba. Kita akan menilai tulisan yang paling baik. Nah, untuk kertas yang sekarang dibagikan, tulis nama, kemudian di akhir nanti jangan dibawa pulang. Dikumpulkan sama panitia. Ya, dikumpulkan sama panitia. Jadi penilaian harian panitia juga. Dikumpulkan sama panitia. Kalau untuk mau belajar di rumah sendiri-sendiri, untuk pena boleh bawa pulang. Kalau hilang beli sendiri. Kalau hilang beli sendiri lagi. Kalau habis baru minta ganti. Boleh, panitia menyediakan. Tapi kalau hilang tidak menyediakan. Ah, jangan bawa yang kosong dari rumah tapi. Oke. Sudah dapat bukunya? Silakan dibagikan bukunya, Pak. Untuk buku pastikan dibagi satu orang satu, dan untuk anak-anak kita, baik ibu-ibu atau bapak-bapak kami, mohon anaknya dipastikan duduk, kita sama-sama belajar. Ini jangankan di Duri, di Pekanbaru aja mungkin sulit mendapatkan daurah kaligrafi, Bu. Ya, jangankan di Duri yang kota kecil, di Pekanbaru aja sulit mendapatkan daurah kaligrafi. Jarang orang mengadakan daurah kaligrafi. Nah, kita adakan, tujuan kita adalah supaya kita semakin cinta dengan bahasa Arab dan kita bisa menulis dalam bahasa Arab dengan baik. Kalau ada. Ana minta tolong sama Ummu Alifa untuk ngambilkan penggaris di kelas penggaris papan, penggaris kayu. Sudah. Kalau ada yang akhwatnya masih kurang buku atau alat tulisnya, silakan diminta ke panitia saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa ad-din. Wassalatu wassalamu ala habibina wa sayyidina al-mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. أما بعد أهلا وسهلا بقدومكم إلى هذا المكان المبارك أهلا وسهلا ومرحبا بكم كما أجبكم kepada إخوة sekalian. Ini merupakan rentetan daurah kita yang terakhir, yaitu daurah Tahsin Al-Khattil Arabi. Tahsin Al-Khattil Arabi, memperbagus atau memperindah tulisan Arab. Khat secara bahasa bermakna goresan. Khat dalam bahasa Arab artinya adalah goresan. Tahsin al-khat al-arabi jadi artinya adalah memperindah coretan. Ya, tulisan kita ini disebut coretan, seperti itu. Maka disebut khat Arab. Nah, dan insyaallah taala kita akan mempelajari kaedah-kaedah huruf hijaiyah, kaedah-kaedah penulisan bahasa Arab dari alif sampai ya, insyaallah taala dalam 6 hari. Dan insyaallah taala kita akan memperbanyak nulis, karena sesungguhnya memperindah tulisan tersebut kuncinya adalah banyak menulis. Nah, banyak menulis. Maka ketika antum misalnya ada salah seorang teman atau anak antum yang berada di pondok pesantren misalnya, walaupun nanti anak-anak tidak semuanya sama tulisannya, tetap saja nanti ada yang keluar 6 tahun dari pesantren masih cakar ayam juga gitu. Nah, akan tetapi mesti ada perubahan dari kelas 1, kelas 2, 3, sampai kelas 6. Kalau seandainya yang kelas 6 dia udah 6 tahun di pondok, masih kayak cakar ayam, berarti di kelas 1-nya tidak bisa dibaca tulisannya. Seperti itu kan. Intinya banyak menulis. Nah, Ana juga bukan yang paling ahli dalam masalah khat ini, akan tetapi bisa, walaupun masih sedikit. Dulu mempelajarinya di pondok, kita termasuk salah satu yang tekun mempelajari kaligrafi Arab ini bersama Ustadz Nana Nasiruddin. Nah, ada Ustadz yang pakar khat di sana, namanya Ustadz Nana Nasiruddin, yang abangnya salah satu master kaligrafi yang dijadikan rujukan di Indonesia sini, yang sedang mengajar atau yang sedang mengelola Pondok Lemka, lembaga kaligrafi Al-Quran yang berada di Sukabumi. Abangnya yaitu Didin Sirojuddin. Nah, tadi ada yang bertanya, untuk tulisan nulis seperti ini harus ke Kairo, Zan. Saya ketika sampai ke Kairo setahun di sana, malah tambah jelek. Tulisannya malah tambah jelek karena nulis sudah jarang, dan sekali nulis itu tidak bisa nulis ngukir-ngukir lagi. Kita nulisnya ketika muhadharah, kajian-kajian seperti ini, sehingga tulisan harus mau tak mau harus cepat. Sehingga kalau saya perhatikan tulisan saya ketika di pondok sama sekarang, itu lebih baik ketika masih di pondok. Nah, ya intinya banyak menulis. Dulu kami, ya karena seandainya kalau isinya hanya materi kaidah, ini akan bisa kita selesaikan dalam satu hari. Alif sampai ya bisa kita selesaikan dalam satu hari. Namun, kenapa biasanya di pondok-pondok kaligrafi untuk khat naskhi? Ini disebut khat naskhi yang akan kita pelajari, khat-khat yang biasa ada di Al-Quran. Mushaf-mushaf Madinah atau Mushaf Timur Tengah itu disebut khat naskhi, kaligrafi naskhi. Untuk mempelajari itu, biasanya standar yang paling rendah, mereka mempelajarinya selama 2 bulan. Selama 2 bulan, artinya mereka hanya tidak hanya menyampaikan kaidah saja. Mereka sampaikan kaidah alif seperti ini, terus mereka latihan untuk memperbagus alif tadi, memperindah kaidah alif tadi selama 5 hari atau seminggu misalnya. Baru kembali lagi, masuk kembali ke kaidah ba atau ta dan lain sebagainya. Nah, maka nanti insyaallah taala kita akan memperbanyak latihan. Kita akan mulai di kaidah huruf alif. Sebelumnya, untuk memegang pena, semuanya mau meruncing pena ya. Nah, bisa kita perhatikan, kita anggap ini adalah ujung pena. Ujung pena, nanti antum ambil pisau silet atau pisau cutter yang kecil. Kemudian, ini dipotong atau ditipiskan. Seperti para pencukur rambut menipiskan sampingnya gitu ya. Ini ditipiskan, kemudian yang di sebaliknya ini ditipiskan, kemudian ini ditipiskan sehingga menjadi bagaimana gambarnya? Nah, jadi kata di bulat ya, bulat bentuknya, kemudian nanti akan tipis seperti ini. Oke? Okay? Tadi bulat seperti ini, kemudian kita tipis, kita potong tipis samping ini, kemudian sampingnya lagi kita potong tipis sehingga menjadi seperti ini. Walaupun di sini masih ada ya. Kemudian kita balikkan. Ini anggap sudah menjadi tipis. Kemudian kita potong miring. Kita potong miring sehingga menjadi seperti ini. Kebayang ya? Seperti ujung keter. Ujung keter itu seperti ini kan? Nah. Potong sesuai selera. Potong sesuai selera. Ada yang suka biasa saja seperti ini. Ada yang suka lebih lagi. Nah, sesuai selera. Kalau untuk mengetahui sekedar bisa menulis saja atau memperindah saja, boleh menulis tanpa dipotong, boleh. Silakan, terserah antum. Baik, perhatikan dulu bagaimana cara memegang pena. Silakan buat tangannya seperti antum tasyahud. Nah, dilingkarkan seperti ini ya. Dilingkarkan. Kemudian letak pena di sini, di atasnya. Ya. Setelah itu pegang dengan jari telunjuk tadi. Sehingga jari yang memegang pena hanya 3 saja. Tidak seperti antum menulis atau ada yang kayak gini kan, dulu di SD ada yang kayak gini dan lain sebagainya. 3. Saya dulu juga untuk membiasakannya itu sangat sangat sulit. Tetapi kaidah cara memegang pena kaligrafi hanya dengan 3 jari. Nah. Iya, itu sesuai selera juga. Nah. Jadi bagaimana sama antum selesa kata orang Melayu. Nyaman. Bagaimana bisa nyaman sama antum? Termasuk tadi yang ini miringnya, semana miringnya itu tergantung nyamannya antum. Jangan sampai habis ya. Dipotong sampai habis jangan. Enggak ada gantinya kayaknya. Baik. Seperti antum memegang stabilo. Ya, seperti antum memegang stabilo yang miring tadi. Ah. Seperti ini. Jadi yang ujungnya tinggi arahnya ke depan. Ya. Jangan kebalik. Tetapi yang ujungnya tinggi itu ke depan. Tadi kalau yang udah motong, pastikan dia bisa membuat garis lebar sesuai yang antum potong. Bisa jadi antum memotong, tapi ketika ditulis masih saja kecil. Potongannya yang salah. Hah? Ahsan tuh, Masya Allah. Nah, potongin yang punya yang lain. Nah. Kita masuk ke huruf alif. Udah motong semuanya. Nah, untuk menulis huruf alif dengan pena yang terpotong tadi, maka tadi kalau seandainya yang terpotong, apa namanya, yang ujung yang tinggi kita arahkan ke depan, maka ketika nulis kita merengkan sedikit. Kalau seandainya kita tulis, oke. Nah, ketika antum menulis, pastikan yang apa namanya ke depan, yang di atas adalah ujung yang tinggi. Seperti ini ya, ini terpotong. Nah, penggarisnya. Seperti ini. Kita nulis. Nah, seperti ini. Ujung yang terpotong berada di atas. Mungkin dengan memegang kuas lebih paham tuh ya, lebih besar kalau kuas. Insyaallah paham ya. Nah, untuk menulis alif, kalau seandainya kita tulis dengan keadaan lurus seperti ini, maka hasilnya tetap kecil seperti ini, lurus kecil kan? Dia tidak besar seperti ini. Kalau seandainya tetap kita luruskan seperti ini, maka untuk menulis alif agak dimerengkan sedikit. Ya, ke kanan. Agak dimerengkan ke kanan. Sehingga hasilnya tidak lurus, namun seperti ini. Kalau lurus, pasti hasilnya seperti ini. Namun dimerengkan sedikit, sehingga apa namanya? Besar penanya agak nampak. Akan tapi tidak penuh ya, tidak mereng penuh. Hanya sedikit saja. Baik. Seperti ini. Namun lebar penanya tidak selebar ini. Dia lebih lebar daripada ini kalau seandainya kita betul-betul kita merengkan. Nah, karena kita merengkan sedikit saja, sehingga hasilnya tidak kecil sekali dan tidak besar sekali. Maka akan timbul mereng seperti ini. Untuk kaedahnya, alif sepanjang 4 titik. Apa maksud titik Z6? Seperti antum menulis tadi. Seperti antum menulis, antum buat titik. Nah, sama halnya dengan titik ba atau ta, fa. Nah, maka alif panjangnya adalah sebanyak 4 titik. 4 titik sebesar pena antum. Jangan nanti nulisnya pakai pena twin pen ini, terus ngukurnya pakai titik spidol, jangan. Ketika nulisnya pakai spidol, juga ngukurnya dengan titik spidol. Nah, begini. Panjangnya 4 titik ini agak berlebih sedikit karena ingin takut kekecilan gitu. Karena memang ini memang ditulis kecil. Jadi jangan memaksakan. Ketika pena antum kecil, jangan paksakan tulisan besar. Dia akan nampak jelek. Maka dia sesuai dengan kaedahnya. Maka untuk membuat tulisan yang besar, maka antum pakai pena yang lebih besar. Menulis dengan spidol atau saya tulis di sini dengan twin pen, hasilnya harus beda. Jangan antum samakan. Nah, maka nanti akan nampak, ada yang nampak kurus, ada yang nampak tulisan itu padat gemuk gitu. Itu karena tidak memperhatikan titik-titik kaedahnya. Maka alif kaidahnya adalah 4 titik. Kemudian, kalau seandainya antum menulis dengan pena yang terpotong seperti ini dan menulis seperti sebagaimana apa namanya tulisan-tulisan yang ada di Al-Qur'an, maka antum bisa perhatikan buka lagi Al-Qur'an yang seperti standar-standar Madinah atau Timur Tengah, maka alifnya tidak tegak lurus. Alif tidak tegak lurus, akan tetapi miring ke kiri sedikit, sebanyak setengah titik. Alif miring sedikit, sebanyak setengah titik. Ke kiri. Yang bulat tadi ibarat dari titik-titik ini tadi. Iya. Titik tadi ya. Ini karena saya menulis dengan spidol ini, menulis untuk sebesar ini, maka titik saya buat dengan gambar sendiri juga. Maksudnya bisa seperti ini. Nah, itu untuk alif sendiri. Alif yang tegak sendiri. Begitu juga ketika antum menulis alif di akhir kalimat. Ya. Oh. Afwan Ustaz. Naam. Itu nulisnya di kertas yang bergaris atau gimana? Iya, itu diukur alif berada di atas garis. Alif berada di atas garis. Akan tetapi antum nulisnya jangan dari bawah ke atas. Tulis dari atas ke bawah, kemudian hitung sebanyak 4 titik. 4 titik dengan menggunakan pena antum. Titiknya jangan seperti titik begini. Ukuran titik seperti kita membuat titik-titiknya jim, titik-titiknya tak, yaitu juga dengan menggunakan pena ini. Maka akan seperti ini, balok, petak-petak. Kita geser, membuat titik seperti ini. Atau seperti ini, kalau digambarkan dengan pena yang lebih besar. Ketika alif berada di akhir kalimat, maka bentuknya tetap seperti yang di awal. Ya. Hanya saja dia bersambung dengan kalimat sebelumnya, sehingga bentuknya seperti ini. Kemudian untuk titiknya juga masih 4 titik. Tabaan, tentu kalau seandainya alif berada di akhir kalimat, tentu kita menyambung dari huruf sebelumnya. Contohnya, huruf sebelumnya adalah ba. Maka kita nulis seperti ini. Ke atas. Kalau seandainya menulis alif sendiri seperti ini, maka kita mulai dari atas. Atas ke bawah. Kalau di akhir, maka dia tentu menulis dari bawah ke atas. Ujungnya, untuk ujungnya itu bermacam-macam ragamnya. Bisa antum tetap seperti ini, tetap seperti ujungnya alif. Atau dengan menggeserkan sedikit ujungnya, maka nanti seperti ini. Ah. Atau dia berubah menjadi seperti ini ragamnya. Akan tetapi antum tetap menulisnya sepanjang 4 titik. Ini hanya untuk contoh, makanya agak lebih panjang kan, supaya kelihatan. 6. Iya. Apa namanya? Acuannya kembali ke pena yang antum gunakan. Jangan menarik apa namanya? Panjang-panjang seperti ini untuk buat titik. Kira-kira ketika antum geser seluruh apa namanya? Sudut-sudut apa namanya? Segi-seginya itu seperti halnya kubus. Semua perseginya sama. Ketika lebih panjang berarti antum salah dalam menulis titik gitu. Maka nanti kalau empatnya yang panjang-panjang gitu maka akan lebih panjang gitu. Ya, coba ditulis alifnya di bukunya sebanyak mungkin. Hah? Kalau satu saja antum enggak bisa nulis nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammad Madar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ketika antum menulis di atas kertas yang seperti ini, maka biasanya dua garis itu pas dengan empat titik. Dua garis ini. Maka antum menulis alif sepanjang dua baris itu pas dengan empat titiknya twin pen ini. Iya, tergantung ketebalan itu juga. Ketika antum normalnya ketika antum motong dengan normal kira-kira tidak terpotong banyak gitu ya, atau tidak antum tidak motong sedikit sekali, maka biasanya 4 titik itu sepanjang 2 baris di buku biasa. Antum bisa dihitung. Untuk yang di buku depan antum itu sudah ada kaidah-kaidah tertulis di situ, titik-titiknya sudah ada di situ. Namun di sini titiknya menggunakan bulatan-bulatan. Sehingga antum melihat di sana ada jarak setiap titik. Lalu bagaimana kita menghitung jarak tersebut gitu kan? Nah, ini membuat titik yang benar itu sebenarnya dengan bentuk balok seperti tadi. Makanya ketika dibuat bulat beda hasilnya dengan balok. Kalau bulat ya dia bulat kan gitu. Ketika balok ada runcingnya sedikit seperti ini. Dan ini bertemu. Nah, sehingga dia rapat. Lebih rapat. Jadi untuk mengukurnya lebih mudah dengan antum tulis, antum buat titiknya seperti ini. Yang alif jelas ya. Naam. Maka dia lurus seperti ini. Ketika kita menggaris seperti ini, lurus. Ya, tegakkan. Tegakkan. Lurus. Kemudian ketika di atas, seperti kita membuat alif yang pertama tadi, dia tidak lurus lagi. Kalau lurus, maka dia akan tipis seperti ini. Maka antum mainkan sedikit, merengkan. Sehingga dia juga tetap, tetap seperti ini yang antum jadi. Lanjut saja. Iya. Iya, karena kita menulis di sini, ketika yang di bawah, ketika nulis bawah, keadaan pena lurus seperti ini. Sehingga ketika kita geser kan, dia akan membentuk paling tebal. Seperti ini. Gini. Ketika ke atas jangan lurus seperti ini, akan tapi merengkan seperti ini sedikit. Seperti kita ketika kita menegakkan pena tadi seperti ini, yang bentuknya yang potongan tinggi berada di atas, maka anggaplah seperti papan penghapus ini. Ketika membuat garis bawah, kita geser seperti ini sehingga membentuk tulisan tebal. Kemudian ketika membuat alif yang di akhir seperti ini, sama halnya dengan kita membuat alif yang pertama kali, dia tidak lurus seperti ini, akan tetapi mereng gini. Sehingga ketika kita sudah sampai seperti ini, langsung dimerengkan. Terserah nanti ketika kita stop seperti ini, maka hasilnya seperti itu, atau diginikan, atau membuat seperti ini seperti yang telah kita jelaskan. Ada 3 macam. Ya. Jadi jangan seperti ini, jangan lurus langsung seperti ini, atau jangan juga membelok seperti ini sehingga tebal yang di bawah sama yang di atas sama, tapi dimerengkan sedikit saja. Sehingga bentuk menjadi bentuk seperti itu juga. Seperti ini. Berarti memerengkan ke kanan, ya? Ya, ke kanan. Kalau antum merengkan kiri, ke kiri, maka nanti seperti ini. Yang tinggi sebelah sini, kan gitu. Baik, untuk huruf ba. Ya, kita tinggalkan dulu alif, nanti kita akan buat tulisan yang berisi alif gitu ya. Nanti kita buat latihan sebuah tulisan yang berisi banyak alif di situ. Untuk ba, tapi semua dipakai, bisa dipakai. Untuk ba, ta, dan fa. Ketika kita menulis huruf tunggal, maka perhatikan posisi ba-nya seperti ini. Kita mulai dari sini, kemudian membentuk seperti kapal ya. Akan tetapi garis dimulai dari lekukan ini. Nah, sehingga yang ujung sini sama yang ujung sini dia tidak rata. Akan tetapi mendatar, menurun. Panjangnya adalah 5 titik. Nah, sebanyak 5 titik. Dan di sini kira-kira setengah titik di bawah garis. Jadi dia tidak datar. Iya, ujungnya pas di atas garis. Ketika nulis ba, ini garis, maka ini a. Pas di garis, kemudian kita jadi dia agak di bawah garis ini. Kira-kira sebanyak setengah titik saja. Kemudian bentuk ini mereng, menurun. Panjangnya adalah 5 titik. Yang di sini ketika antum gini kan, dia kira-kira 1 titik. Jadi cuma sedikit saja. Bagi antum yang nulis misalnya tidak terpotong, ya tulis seperti biasa saja. Tapi jangan sampai terlalu dalam sehingga membentuk nun. Dalamnya hanya setengah titik saja. Dalamnya hanya setengah titik saja. Ini berlaku untuk ta dan fa. Tinggal diberi titik. Iya, yang kita pelajari seperti itu. Namun di buku agak beda sedikit. Ala kulli hal, bagaimanapun, antum mulai dari seperti ini atau seperti di buku, dimulai di atas garis. Di buku seperti ini. Ujung nanti ujung di sininya pas di atas garis. Tapi tetap di sini diangkat. Sama seperti ini. Tetap dia lebih tinggi daripada. Nah, kalau di buku seperti ini. Ini garis. Di sini kira-kira setengah titik. Nah. Jadi ba kira-kira ini tidak terlalu panjang kecuali nanti ketika dia bersambung. Ketika bentuknya tunggal seperti ini, kira-kira hanya 1 titik saja. Kita geser sedikit, dah langsung kita buat garis satu titik, kemudian melengkung ke bawah, kemudian ujungnya tidak melebihi yang di sini, tidak melebihi garis awal. Masya Allah, kita baru menjelaskan alif ba dan selesai sampai ya. Masya Allah, apa dianya nih panitia? Mana penanya? Sini dulu, diperiksa dulu. Siapa yang nulis? Siapa namanya? Siapa? Izzat. Bukan apinya yang buat kan? Nih. Masya Allah. Untuk nulis bahasa Arab, kita mulai dari kanan. Izzat, dimulai dari kanan alif, ba, ta, seperti ini. Kanan ke kiri, okey? Masya Allah, santum. Ini ambil hadiahnya. Tulis lagi yang banyak, ya. Nih. Enam. Ketika ba ini bertemu dengan alif, ketika ba bertemu dengan alif, sama yang ini, ketika antum menulis yang ini tadi, apa namanya, yang di awal ini, kemudian antum geser, tetap masih di atas garis, langsung ke atas, sehingga menjadi seperti ini. Nah, hanya satu titik saja jarak yang ini ke tegaknya alif. Kalau dia bersambung dengan alif. 6. Cuma satu titik saja. Misalnya antum menulis billahi. Nah. Ini satu, dari sini sampai ke alif cuma satu titik. Tidak dibuat panjang seperti ini, kemudian baru langsung ada alif, tidak. Ketika berjumpa dengan sin, maka dia akan lebih tinggi. Nah, seperti antum lihat di bismillah. Dia tidak rendah seperti ini, akan tapi lebih tinggi. Bismi misalnya. Atau bisa menulis seperti ini. Ba, sin, apa namanya, kepalanya lebih tinggi daripada ketika berjumpa dengan alif. Semua ada di buku ya, semua ada di buku. Bagaimana kalau seandainya ba tersebut terletak di akhir, maka kepala yang ini hilang. Kepala yang ini hilang, tinggal kita tulis dari sini. Contohnya, contohnya apa ya? Sohib. Ini ada hak sebelumnya. Kemudian, kepala hak. Kemudian langsung kita tulis dari sini untuk baknya atau tak atau tak. Nah, seperti ini. Ya. Tetap antum tetap apa namanya memperhatikan kaedah titiknya di sini sebanyak 5 titik panjangnya. Masya Allah, yang depan bagus-bagus ini. Yo Umar. Umar kan nulis. Gimana? Lembut seperti. Iya. Kira-kira nanti sisi-sisi ini semua sama. Bukan, tetap peta. Iya, tapi jadi seperti ini gitu. Namanya? Nah, seperti itu. Cuma tarik sedikit saja. Baik, kita latihan menulis, untuk latihan kita menulis basmalah ya. Tahbus. Baik, kita masuk ke ha dulu sebelum menulis bismillah. A. Ini saja. Kalau seandainya jadinya sama, enggak apa-apa. Naam. Untuk hak. Antum mulai dari ya, kepalanya. Seperti ini. Ditarik. Nah. Seperti ini. Ditarik. Kemudian ke sini. Tetap apa namanya. Tegak seperti ini. Yang ujungnya panjang ke atas. Seperti antum. Tetap selalu posisi seperti itu. Tangan. Nah. Namun nanti apa namanya. Hanya antum memainkan saja penanya. Tetap posisi selalu seperti ini. Nah. Jadi. Sama ketika antum membuat garis seperti ini. Nah posisinya seperti itu. Jadi tebal dia. Nah. Kenapa ketika di sininya condong lebih tipis. Karena ketika antum turunkan, maka posisi penanya seperti ini. Apa menurun. Ya. Tegak seperti ini kembali. Iya, kita pertahankan saja. Kemudian antum gerakkan saja tangannya. Nah, sama ketika antum seperti ini. Dia akan menjadi lebih tebal lagi. Lebih tebal. Kemudian terbelok seperti ini. Kemudian berakhir ujungnya. Ujung yang tadi. Akhir seperti ini. Di akhir. Sebelah kanan sehingga ekornya akan runcing. Titiknya 5 dari sini ke sini 5. Yang di atas sepanjang 4. Nah, buat hak apa namanya? Kata orang kayak bebek gitu ya. Nah, buat hak sebanyak-banyaknya satu baris hak gitu. Sampai ya, dari kiri ke kanan. Jadi seperti ini. Kita perhatikan apa namanya? Penghapus ini. Segini, tegak, kemudian kita buat lurus. Nah. Ini akan membuat tulisannya condong lebih menipis. Kemudian ketika kita membuat ekornya, nah, posisi pena seperti ini tetap. Sehingga dia akan membentuk tebal. Sesuai seperti ini. Nah, ketika mau mengakhiri ekornya, yang panjang sini sama ekornya sama ya. Maka akhiri dengan memiringkan ujung yang tinggi ke sana. Nah, sehingga hasil ekor nanti seperti ini. Gitu. Seperti ini. Kemudian 6. Kita lengkungkan kepalanya seperti yang tertulis. Kemudian ke bawah. Nah. Kemudian kembali membuat ekornya. Nah. Seperti ini. Tadi yang apa namanya, yang runcing atas sulas ini sehingga bentuknya seperti ini. Nah, antum perhatikan yang ini, yang tidak meruncing, maka antum bisa ukur dari sini. Maksudnya, ujung kepala yang di sini sama dengan panjangnya sama dengan yang enggak runcing ini. Kemudian lebih runcing kira-kira itu 2 titik kira-kira panjangnya. Iya. Ini sama sampai sini. Jadi seperti ini dia kan. Ya, 2 titik. Mungkin nanti di awal-awal antum apa namanya sangat berhati-hati untuk apa nama mengukur titik tadi. Tapi nanti perlahan apa namanya udah terbiasa sehingga tidak mengukur-ukur lagi. Antum tulis biasa segitu, tiba-tiba kalau antum ukur mungkin kok bisa pas ya gitu. Ketika kita menulis ha kemudian bersambung dengan alif, menulis ha bersambung dengan alif, maka ujung yang di sini tadi agak meruncing ke bawah. Apa namanya? Dia seperti mematok garisnya. Maka kita mulai dari sini. Hampir ke garis, bahkan sudah sampai di garis. Nah, seperti itu. Panjang ke sini tetap 4 titik. Yang mana? Enggak, apa namanya? Ini miring seperti ini. Ya. Ketika dari sini, dia agak menurun, kemudian naik lagi. Seperti itu. Ketika ha bertemu dengan alif, dia menyatu. Ujung ini tipis. Seperti itu. Nah, sama seperti kita menulis biasa. Ha. Sama kayak tadi yang ba bertemu dengan alif. Ha? Ya, diulang-ulang. Boleh. Itu yang dianjurkan, Pak. Kita latihan kaligrafi kalau dikumpulkan apa namanya? Kertas-kertas latihan mungkin bisa setinggi ini gitu. Nah, memang harus seperti itu, harus sering nulis. Ke kelas kita bawa yang hobi-hobi kaligrafi itu ke kelas membawa apa namanya? Kertas-kertas untuk latihan ini. Tulis terus. Nggak ada guru datang. Nulis lagi gitu. Nah, ketika berjumpa dengan mim, beda lagi haknya. Dia agak ke bawah, lebih ke bawah. Naam. Tidak bersatu. Nampak. Ya, besok kita praktek yang pelajaran hari ini. Jarak dari sini, dari ujung sini ke mim sini kira-kira satu titik. Ketika tiga garis ini garis. Yang mana? Iya, ya. Tapi apa namanya? Seperti ini, dia apa namanya? Sangat tipis yang menyambung ke sini tuh. Seakan-akan betul-betul ujungnya yang nyambung. Jangan nanti disambung seperti ini. Apa namanya? Tebal seperti ini. Oh. Ada yang nanti yang enggak nyambung, cuma yang enggak nyambung nanti kita membuatnya yang seperti yang ini, seperti yang mim ini, tetapi alifnya lebih jauh dari dia. Misalnya dia membuat afwaja, tetapi jim sama alifnya tidak berdekatan. Dia buat bisa tidak nyambung, tapi modelnya seperti ini. Lebih ke bawah. Gitu. Adapun yang hak seperti ini tadi, dia agak lebih membulat. Lebih membulat. Sedangkan yang tidak bersambung, dia seperti layaknya yang ini. Tinggal dikasih garis panjang, kemudian alif. Memisah. Nah. Yang ini. Seperti ini. Kita buat kepala seperti ini, tapi agak lebih menurun. Ini. Yang mana? Yang ini. Gini ya, posisinya seperti ini. Tipis. Kemudian kita geserkan. Nah, kita bulat seperti ini. Tetap ketika membuat alif seperti ini saja. Mereng sedikit saja. Ketika antum tidak menyentuh. Ketika kan antum membuat awalnya dari sini. Membuat antum dari sini duluan kan. Ketika tidak menyentuh alif tadi. Antum bisa ukir saja. Disambungkan sendiri saja. Sama halnya ketika orang membuat rok. Sekarang jarang para khotot, jarang para kaligrafer itu yang membuat langsung rok. Mereka tidak membuat langsung seperti ini. Akan tetapi, sampai sini, kemudian diukir. Diukir. Sekarang sudah banyak macam-macam, perubahan-perubahan. Seperti wow. Bukan perubahan, tapi spell. Sekarang mereka tambahkan di sini pada khotot itu dan menjadi standar MTQ sekarang. Tambahkan dalamnya tahap apa gitu. Saya juga enggak paham. Style saja. Ada juga sekarang yang titiknya bahkan sudah dipakai di MTQ tapi belum diakui. Belum diakui. Seperti membuat titik. Saya pun juga pernah latihan seperti itu tetapi ditegur sama Ustaz Nana. Membuat titik lebih indah. Biasanya ini hanya kita pertemukan sedikit saja, tipis, sama seperti kita membuat ini. Tetapi sekarang mereka lebih memisahkan kemudian mereka sambung titik gini, sehingga menjadi agak tampak lebih indah. Tapi bukan sekat, bukan apa namanya, bukan nampak ditempah apa namanya, disengajain gitu. Sulit saya berbahasa Indonesia, Pak. Nah, akan tapi seakan-akan apa namanya, dawat pena tadi, tinta pena tadi melopor, sehingga membuat seperti ini gitu aja. Seakan-akan melopor. Apa bahasa Indonesianya? Melebur. Nah, seperti itu. Meleleh itu mencair. Sama. Baik. Sekarang kita latihan membuat basmalah. Di bismillah, nanti ha berjumpa dengan mim, ya kan? Maka seperti ini. Ha-nya akan seperti ini. Ya. Yang ada ya, baik. Yang ada ya tetap seperti mim ini. Akan tetapi dia tidak ke bawah. Ah. Ya. Baru berjumpa dengan ya. Kalau seandainya membuat pendek saja. Biasanya bismillah di Quran itu dipanjangkan. Cara membuat mim. Kalau begitu kita akan menyelesaikan satu hari nanti. Kita hapus ya. 6. Nah, tulis sebanyak enam kali. Cukup kan di buku itu? Kita akan coba jelaskan. Afwan Ustaz, kameranya Ahwat gak ngelihat. Nah, untuk sin secara sekilas ya, untuk sin seperti ini, maka yang di sini jarak dari gigi 1 ke gigi 2 itu 1 titik, sedangkan dari gigi 2 ke gigi 3 itu sebanyak 2 titik. Kemudian bentuknya menurun. Jangan sampai titik 1 ke titik 2 lebih tinggi, apalagi ketiga nanti. Akan tapi bawah mereng seperti ini. Menurun. Ini bismillah seperti yang biasa ditulis di awal-awal surat. Sebenarnya nunnya bisa saja nun yang tidak panjang, bisa saja tidak antum panjangkan ininya. Ini merupakan huruf ba berjumpa dengan sin, maka agak lebih panjang. Kalau saatnya berjumpa alif, dia hanya sependek ini. Ketika berjumpa dengan sin, maka lebih panjang. Kemudian untuk mim, sekilas saja ya. Besok kita akan lebih pelajarinya. Untuk mim yang di akhir seperti ini. Seperti ini. Begini. Kita membuatnya dari sini pena itu tipis, kemudian digerakkan sedikit, kemudian tipiskan lagi. Kecepatan jangan terlalu panjang, nanti akan mencolok. Atau antum bisa membuat mimnya setelah diginikan, ambil dari kepala tadi. Seperti itu. Kaku ya tangannya, keras. Apalagi pekerja-pekerja tukang ya. Kita dulu disuruh untuk melenturkan tangan, membiasakan seperti ini. Biasakan seperti ini. Yang menulis kidal mungkin bisa berlatih dengan kanan. Diceritakan oleh guru kami, ada yang kebiasa menulis kidal tangan kiri, sehingga dengan berlatih khot ini, dia melatih khotnya dengan tangan kanan. Sehingga ketika ngajar, misalnya ngajar hadis, dia langsung membuat terjemahannya. Nah, bismillahirrahmanirrahim, dia mulai di sini. Nah. Apa? Seperti antum menulis alif. Nah, tipisnya seperti itu saja. Jadi dimerengkan seperti ini. Nah. Maka akan seperti ini nanti. Untuk menulis syakal-syakalnya. Ada sekarang style-style saya. Ada yang menulis seperti ini. Untuk yang bawah biasanya kebanyakan. Nah. Jadi diginikan sedikit saja. Seperti saya nulis ini. Ini tanda ada alif atau mad tabi'i. Nah, di awal-awal akan terasa pegal jarinya untuk menulis banyak itu. Nah. Ya, seperti ini. Yang jari tengah di bawah. Nah. Nah. Ya. Iya. Nah. Tapi dia tidak lurus, Pak. Dia mereng. Yang mana? Tetap dari sini, atas. Dari atas. Garis. Atau untuk buat bulat. Kita belum masuk ke meme ya. Yang di atas lebih tebal. Ini. Nah. Seperti kita membuat rok apa namanya? Yang seperti ini tadi di bawahnya. Buat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bisa dimulai dari bawah. Kemudian untuk Allah sama dengan sin tadi menurun, ya. Dan yang dari apa namanya dari tiang pertama ke tiang kedua itu satu, dari tiang kedua ketiga itu dua. Jangan sama-sama seperti ini atau lebih tinggi. Nah, untuk memperindah tulisan, sebagaimana yang saya sampaikan, yang pertama antum harus rajin-rajin dan banyak-banyak menulis. Kemudian cara yang kedua, dengan menjiplak atau menyontek. Jiplak atau menyontek karya-karya master. Jangan nyontek sama pelajar. Nah, seperti ini kan? Antum hadirkan karya-karya master. Misalnya tulisan seperti ini. Kemudian antum letakkan kertas antum di bawah, antum nulis dari bawah. Ini namanya mencontek. Kan gitu. Melihat tulisan mereka, kemudian menulis seperti mereka, yang mereka tulis sebisanya. Semirip mungkin. Itu cara yang pertama mencontek. Yang kedua adalah menjiplak. Menjiplak itu, kita juga pernah menggunakan metode ini dengan kertas roti. Pernah dengar? Kertas roti, sehingga kalau antum letak di atas, dia akan nampak. Mirip-mirip kertas minyak. Tapi yang warna putih. Nah, namanya adalah kertas roti. Antum hadirkan karya master, apa namanya, hasil-hasil para kaligrafer, tapi yang besar. Yang besar, kemudian antum jiplak di atasnya. Sesuaikan dengan besar pena yang antum jiplak dengan pena yang antum gunakan. Kalau karya masternya menggunakan pena yang kira-kira sebesar spidol, maka antum gunakan spidol. Lebih besar lagi, maka antum harus menggunakan bambu atau handam. Kita menggunakan pena hanya tahun pertama saja, kelas 1 saja. Setelah itu kita akan pindah ke bambu atau handam. Handam itu jenis pakis hutan. Pakis hutan. Kita potong sebagaimana kita memotong pena tadi. Kemudian dicelup-celupkan dengan tinta. Nah. Biasanya para pelajar kaligrafi di sini itu biasanya akan banyak tinta. Nah, kan banyak tinta di tangan. Baik, ya. Menjadi PR ya, menulis bismillah sebanyak 6 kali. Ini juga untuk apa namanya, melatih keindahan tulisan antum. Setidaknya selesai daurah ini, tulisan antum bisa dibaca gitu. Target minimal. Nah. Ya, yang bisa dibaca nanti dapat hadiah. Pena kita masih banyak. Sehingga nanti ketika kita mengadakan ujian akidah misalnya, minimal tulisan antum bisa dibaca. Itu tulisan bahasa Indonesia ya. Nah, PR-nya adalah menulis seperti ini sebanyak 6 kali. Kira-kira satu kertas tadi, bismillah satu gitu ya. Kemudian di bawahnya sebanyak 6 kali. Hah? Ini jelek. Ya, kaligrafi sama halnya dengan hafalan. Kalau antum stop murojaah 1 bulan saja, itu mungkin bisa menghilangkan 10 juz misalnya. Atau tidak melancarkan yang 10 juz. Sama dengan kaligrafi, ketika antum tidak latihan 1 bulan saja, tangan itu kembali kaku. Kemudian lebih buruk lagi, menjadi lebih buruk. Nah, jadi kita telah mengetahui kaidah alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho. Ada 8 huruf hijaiyah, baik itu di awal, ataupun di tengah, ataupun di akhir. Nanti bisa kembali rujuk ke kitab-kitab yang telah kita berikan, itu merupakan kaidah-kaidah huruf hijaiyah per hurufnya. Per huruf telah disampaikan kaidah-kaidahnya di situ. Nah, kita akhiri daurah kita, majelis kita pada malam hari ini. Insyaallah sebagaimana besoknya, yaitu ba'da maghrib. Pada maghrib kita mulai dan selesai jam 8:30 atau jam 9:15. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta. Besok pada asar. Besok pada asar kita mulai. Dan insyaallah setengah jam sebelum maghrib kita akan selesai. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatian, untuk yang tulisan hari ini, mohon kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian untuk menulis, baik itu latihan, diharapkan di kertas yang telah kami berikan. Jangan di tempat lain dulu gitu, karena itu disediakan memang untuk melatihnya di situ. Jadi kita bisa tahu dari awal progresnya seperti apa gitu kan. Nah, dikumpulkan, kemudian ambil kertas yang baru. Silakan ambil kertas yang baru untuk PR-nya ya. Afwan Ustaz, Ahwat habis kertas. Berapa kurang? Banyaknya itu Dipastikan dulu berapa Bu, biar kita hitung. Karena dia kertasnya ini pakai di print kan. Jangan lupa namanya. Ya. Dua puluh lembar Ustaz. 25 nambah. Mohon bantuannya ada ikhwan semua untuk mengembalikan meja ke ruangan sebelah. Afwan, bukan di ruang sebelah sini, di sana, di ruangan kelas bawah, ruang kelas bawah, karena di sana besok mau dipakai. Untuk pisau mohon dikembalikan di tempat di sarangnya lagi gitu. Mohon dikembalikan di bungkusnya. Masya Allah, bagusnya. Kami beritahukan kepada seluruh ikhwan dan akhwat di sini bahwasanya insyaallah taala besok pagi SDIT Al Huda akan mengadakan Islamic Festival di mana kita mengundang seluruh TK di Kelurahan Pematang Pudu untuk mengikuti lomba yang kita adakan, yaitu ada 3 lomba. Yang pertama lomba mewarnai masjid, kemudian kemudian lomba sholat, kemudian lomba hifzil Quran atau hafalan Al-Quran. Jadi kami membutuhkan beberapa panitia. Bagi ikhwan dan akhwat yang sempat besok pagi-pagi datang, kita mengkondisikan ruangan untuk perlombaan dan sebagai keamanan di SDIT Al Huda ini, di antaranya keamanan parkir dan segala peralatan kita yang berada di sini. Jadi mohon bantuan kepada ikhwan dan akhwat semuanya. Bagi yang berkesempatan hadir besok bisa datang ke SDIT Al Huda jam 7 atau sebelum jam 7 boleh juga. Oke. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kalau datang insyaallah ada sarapan. Insyaallah ada sarapan. Tapi jangan siap sarapan pulang.